ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Dan tolong jangan tergesa-gesa, kata Nabi, orang yang berdoa tergesa-gesa itu doanya tidak akan pernah dikabulkan. Ya. Kata sahabat, kita tutup, wa manil ajalah ya Rasulullah, siapa yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang saat berdoa langsung menyimpulkan doanya tidak terkabulkan, maka sepanjang dia berdoa tidak akan pernah dikabulkan lagi. Ya. Di apapun yang sudah disampaikan, tugas kita berdoa, tugas Allah mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu bersabar dan berprasangka baik pada Allah walaupun doa yang kita panjatkan belum nampak hasilnya? Masya Allah. Saya beri gambaran gini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, itu yang 3 tahun. Quran surah ke-21 ayat ke-83 sampai ke-84, itu yang 20 tahun. Satu, Quran surah 2 ayat ke-144 itu yang 3 tahun. Kedua, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84 itu yang 20 tahun. Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Itu yang puluhan tahun tak terlukiskan, bisa 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Pelan-pelan bu ya. Jawabannya, solusinya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 dan Quran surah ke-21 ayat 90 sampai 91. Itu solusinya. Pelan-pelan. Baik, mari kita jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saat beliau mulai menunaikan salat dalam misi risalahnya, itu selalu nengokkan kepalanya ke langit, Bu, minta dipindahkan kiblatnya. Ya, karena saat itu kiblat pertama menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama saat salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi beliau itu selalu meminta kepada Allah nengok ke atas gini ke langit, mohon supaya bisa dipindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Ibu tahu apa yang terjadi? Apakah saat beliau seringkali mengandah pengelangit begini, dikabulkan doanya seketika? Tidak. Ternyata nunggu setahun, nunggu dua tahun, baru setelah pindah ke Madinah, ya Masya Allah, setelah pindah dalam perjalanan ke rumahnya Ummul Bashar, diundang dalam satu jamuan zuhur, ya, berangkat beliau ke sana, saat makan siang itulah kemudian tiba panggilan salat, saat menunaikan salat baru turun ayat Al-Baqarah 144 itu. Setelah pindah ke Madinah, kurang lebih 3 tahun itu. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami selalu perhatikan engkau. Lihat kalimatnya. Kami selalu perhatikan engkau. 3 tahun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau seringkali memalingkan wajahmu ke langit memohon supaya dipindahkan kiblatnya. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang silahkan palingkan dirimu, pindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Maka berputarlah salatnya 180 derajat begini, berputar, ya, dan diikuti oleh para sahabat. Sampai hari ini tempat itu kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Pelan-pelan. Jadi Nabi berdoa baru dikabulkan setelah berapa lama? 3 tahun. Nabi Ayyub alaihi salam sakit luar biasa, diuji dengan luar biasa penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dialami orang setelahnya. Ya. Istrinya mengatakan, kalau dalam bahasa kita, papa kan nabi rasul. Nabi rasul. Angkat tangan bermohon kepada Allah, mintakan. Bukankah doa Nabi akan cepat dijawab? Apa kata Ayyub? Kalau dalam bahasa kita, ma, berapa lama kita mendapati kesenangan? Kata istrinya kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan seperti ini? Saya sakit, ya, kita kehilangan harta benda. Kata istrinya beberapa tahun. Ya, kalau beberapa tahun itu ukurannya barangkali 7 tahun, 8 tahun, sabar itu. Ya. Kata Ayyub, nanti saja. Kalau sudah masa sakit ujian ini sama dengan masa senangnya sama-sama 20 tahun, baru saya akan mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya diberikan kesenangan 20 tahun, diuji beberapa tahun, langsung mengeluh kepada Allah. Nanti kalau sudah tiba masanya sama-sama seperti itu, baru saya minta. 20 tahun berdoa dikabulkan.